Astiastu Rahayongi Temang sarang-sarang Sabun seloh Hidup beli penuh noda lo Kopi manis seloh Pahit saja hidup beli lo Terang bulan selo Patang dada jalan hidup beli Gitu rasa yang beli Setuan dan ketemu ilo Selo ngedrop saja hidup beli lo sudah gembira selo sebab gati kena beli lo gigi hang kunyit dek lo Dan hatin beli ne bidan mataku Ilang nengi dan madingan Hidup beli neng luungan Ilang macalak jani di hidup beli ne Marabaling rasa Sajang hidup beli lo Sudah gembira si lo Sebab gati kena beli lo Gigi hang kunyit dek lo Ubaden hatin beli ne Dan mataku Ilang ngidang madingan Hidup beli neng luongan Ilang macalap Jani di hidup beli neng Marabaling rasa yang bahagia Selo Pang awet cinta Irake Widi Terima kasih Diana Bliwidi. Aduh, ganti mekem piat ban lampu nih di marah Widi Widiano menggendeng. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk Widi Widiano. Terima kasih semua. Silakan beri tepuk nek khusus bangku nih. Sing menek, sing menek. Nek dia ulik benar di ini marah cocok. Bang itu, bang itu. Nih jaga wajah saja. Tulungin mata, tulungin mata. Nenek, nenek. Nenek, ini nih. Nah sebelum meset, mau bisa ada nih coba bangun deh. Oh, nenek. Tulungin. Eh, ada tulisannya di deh, deh uli si ini deh. Sengidang. Mang ada ajak bareng. Sengidang ya. Gara-gara. Nah. Ancol. Gara-gara. Ancol kan lo. Ah, oke. Nih, me lacur gini. Kewah. Baik. Apa tekan bawah nih? Sing mah oh, makannya sing banget nunang busan pangada ajak lengeh. Oh, oke. Okay. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketiga bintang tamu saya malam hari ini. Gara-gara weh, pasti batut belaga ini. Oke, saya mau tanya dulu nih sama Blitut sebagai seorang senior melihat junior, masih junior ya, walaupun sudah sesama junior. Ini kalau di belakang panggung seperti juga ya. Sama gede deh uli. Yang biasa-biasa ke mantan. Nah, bidan kan di beleleng nak meyegan kan tujak ne duo kon ya. Baka-baka, buka rahasia baka dine ya. Menyegarang aben. Menyegat semua ngajak. Baik, beli tahun video-video Anda. Siapa yang gak tahu dengan Formalin Saint Louis ini sendiri. Ini sebenarnya lagu yang sangat fenomenal sekali ya. Yang sangat luar biasa sekali. Berapa sih jarak apa ya ketika vakum akhirnya keluar nasi goreng ini sendiri jaraknya enggak lumayan lama ya kurang lebih mungkin ya, 4 tahun ya itu yang PBGB lebih tahu ya PBGB 7 tahun 4 oh 4 tahun banyak nelek deh penyanyi 4 tahun bas liu lebih oke 4 tahun akhirnya keluar lagi nasi goreng ini sendiri nasi goreng spesial ini sendiri dan jadi, spesial sekali kan kita spesial di album terbaru jadi spesial buat penggemar juga gitu karena sudah lama vakum. Baik kalau Dek Uli sendiri ini lagu terakhirnya bukan untuk terakhir hasil karya yang terakhir ini sendiri. Kenapa? Apa ini? Lupa no. Bas Liun lah lagu. Dangap-dangap sama belinya ya. Aha. Ada ini lagi nggak sih? Proyek terbaru lagi enggak sih? Patut saya mau dibikin album lagi. Oh nih. Lagi enggak dapat lagu, enggak ada yang mau bikinin. Bos gini, bukan gitu, bukan Bos Mal. Singidang Maya. Singidang Maya kan karena enggak bisa jual produksi ya. Iya. Baik, malam hari ini sekali lagi kita kedatangan tiga bintang dengan namanya yang sangat besar sekali di dunia belantika musik Bali tentunya. Boleh sekali lagi beri tangan. Pemirsa yang ada di rumah, silakan Anda yang ingin berinteraksi bersama tiga bintang tamu saya, silakan telepon di 0361894800 dan juga di 0361894401. Kemudian Dek Uli, kalau saya lihat nih di medsos nih ya, offernya luar biasa sekali ya, sampai keluar ya. Keluar oh, Bali. Enggak, biasa aja ngasih oh, bersama saya, juga. Oh, saya ngacungnya bapak ibu berjabatnya besi. Kalau yang ini memang, kalau Blitut mungkin Blitut ya, rame. Di medsos ya. Instagram dia lebih banyak jauh kok. Oke, baik. Ini sesama penyanyi, sesama kalian sudah bersahabat banget ya. Ini sendiri. Ini ada nggak sih one day kemudian saling kontak, kemudian apa ya bisa komunikasi setiap hari selalu? Oh iya, kalau ada waktu ya kita sering say hello. Misalnya dia sering pasang foto makanan, saya komen itu apa gitu. Makan di mana? Ngomongin gitu. Makanan, ya. Buat Sri Dianawati ya, jajan the crepes nih. promo. Soalnya kita berdua sama-sama hobi makan. Oke. Okay. Ya. Tapi badannya masih seperti ini suka ya. Suka kuliner. Ya. Suka kuliner ya. Kita suka makan juga. Itu nah, lebih suka. Diperhalus lagi kan. Sudah ada yang bergabung bersama kita nih. Om Swastiastu, bincang bareng artis. Bincang bareng artis. Om Swastiastu. Nggih, bincang bareng artis. Ya. Sarang Sira ya, Niki. Ya, artis Bali lah. Asik. Sarang Sira Niki, ring DJ Niki, Bu. Mbok, ge. Sarang Bu Made Australia. Wah, Bu Made Australia. Wah, jauh saja. Jauh gati, dijemput culuk. Kan di Australia nih kok. Iya, Bu Made, Australianya di mana nih, Bu? Kota Perth. Apa di Australia di Lord Sanur? Weh, di Kota Perth. Sekene, Made, Dek Uli. Oh, iya. Nggih. Kenapa di Australia? Wentan nggo-nggo masih, Bu? Oh, wentan ya, ada nggo-nggo. Ae. Nge. Pun api bu, jagi masan api, nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial, bentar. Spesial sarang lirik tanah dadas. Dados, iya dados. Ini durus-durusan dados. Tapi kedunas. Ibu jagi masan perak niki, bentar. Nggih, selamat malam Raja Lungi, Bu. Cut up mare. Nggih, padha. Nggih. Gimana? Niki wetan blitet asmara juga. Nggih. Bu Made. Nggih, ya Bu Made ne. Nggih. Oh, nggih, lho. Oke. Salam kenal nggih, sareng pamit. Nggih, Bu Made. Yang masuk. Nggih. Salam juga sarang semeton ring Australia nggih di kota di tempat Bu Made nggih rajang menyambut hari raya Nyepi Galungan Kuningan. Oh di bandara ya nelpon ibu. Nggih. Oh. Ibu nak nelpon iki napi-napi napa cek Ibu? Nggih. Napi? Tahan. Ada yang ingin disampaikan Ibu dengan ketiga bintang tamu saya malam hari ini? Rahajang yang Rainan Nyepi enggak sama-sama demi serangan Rahajang. Sukses Ibu Made ring hai, Australia. Om Santi Santi Santi Om. Luar biasa sekali. Menyambut jauh-jauh mau bepak nih ulang balik ke Kecogan mah di Australia. Baik, menyambut tahun baru Saka 1939 ini banyak sekali persiapan. Litora Suara persiapannya Nabi Niki. Persiapan untuk apa nih? Menyambut hari raya Nyepi niki. Biasa persiapan untuk puasa nanti. Oh, no, puasa. Nyepi kan puasa kan? Puasa semuanya. Yeah. Harus diam di rumah kan biasa. Yeah. Benar, Pantun. Beli Widi? Ya. Sama puasa. Harus ingat nanti Nyepi matiin sosmednya ya. Sing tadi Nyepi nyiapin makanan. Sing tadi Nyepi nyiapin makanan. Benar. Harus ini harus istilahnya tertib gitu ya. Nggih. Harus patuh. Jadi Nyepi, namanya Nyepi yang matiin lampu dan sebagainya. Ngemargiang catur berata penyepian. Ya, catur berata penyepian. Betul sekali. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan dengarkan nih salah satu lagu dari Blitut Asmara, Kacamata Selem. Kacamata Selem. Kacamata liu pasang gunane.